Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadin abaduhu rasuluh. La nabiya wa'ala lalul kiamat. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa mikdaril azim. Rabbi surali salli wa isli amri wa lalul qadratan bilisani wa fukuhu qawli. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, maaf saya hari ini enggak pakai bulughul maram. Saya memakai apa? Kitab Maktabah Syamilah sebenarnya. Hadis tentang menghormati ibu. Ini memperingati hari ibu ya. Saya sebenarnya enggak setuju hari ibu itu diperingati. Bukan saya iri bapak, enggak. Kenapa harus dikhususkan hari ini gitu loh? Padahal kita menyayangi orang tua tuh harusnya tiap hari, enggak perlu 22 Desember itu loh. Orang barat tuh kan orang barat ya. Orang-orang yang enggak jelas itu kan begitu biasanya. Hari-hari itu ditentukan gitu loh. Besok Februari kita diributkan lagi dengan Valentine Day gitu loh. Padahal bagi saya itu ada ajaran sesat itu. Malah bagi saya nih, mudah-mudahan nanti enggak kita ikut-ikutan ya merayakan yang enggak jelas itu loh. Valentine Day itu bagi saya kan kita menyuruh menyayangi dan mencintai orang yang tidak harus kita begitukan gitu loh. Orang yang harus kita cintai itu ada, orang tua, istri, anak, dan itu tiap hari, enggak usah 14 Februari gitu loh. Sama juga dengan hari ibu ini. Saya enggak setuju hari ibu itu di 22 Desember ini. Mencintai ibu itu tiap hari, tiap detik, tiap menit, enggak 22 Desember doang gitu loh. Ya. Apalagi yang Valentine Day itu tuh bagi saya itu memasyarakatkan seks bebas gitu loh. Ya. Bukan ngasih bunga sama orang yang baru kita kenal gede gitu loh. Mendingan mencintai orang tua tiap hari gitu lah. Ya, nanti juga nanti dalam perayaan Natal ya, kita enggak usah ikut-ikutan lah. Sebab itu perayaan langit tuh murka sebenarnya ya. Karena dibilang Allah tuh punya anak gitu, Yesus gitu loh. Mana ada Allah punya anak. Nah, kita memperingati hari kelahiran anak Allah itu sama parahnya gitu. Jangan ikut mereka. Kalau menghormati silakan ya. Mungkin cara penghormatannya kita libur kali ya. Ya libur cukup sehari toh gitu. Itu pun enggak libur juga pas hari Minggu juga libur juga tuh. Nah, ini hadis tentang menghormati ibu yang tiga kali, bapak satu kali ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Jarir an Umarah bin Qa'qa'in bin Syubrumah ani Abi Zur'ah ani Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Siapa orang yang paling berhak bihusni sahabati, saya perlakukan dengan lebih baik. Qala Rasulullah, ummuka, ibumu. Qala summa man. Qala summa ummuka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Summa ummuka, kemudian ibumu. Qala summa man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka, ibumu. Tiga kali ya. Qala summa man. Qala summa abuka, bapakmu. Wa qala Ibnu Syubrumah wa Yahya bin Ayyub haddatsana Abu Zur'ah mislah. Jadi kata Rasulullah kepada seorang laki-laki, tidak disebutkan di sini namanya ya. Qala ummuka, ibumu, summa man qala, summa ummuka, baru terakhir Rasulullah mengatakan summa abuka, bapakmu. Ini untung dia nanya terakhir. Kalau enggak ada kita loh. Setelah tiga kali dia pulang habis, kita enggak ada bapak gitu loh. Untung dia nanya nih. Kalau nanya dia sekali lagi mungkin dua kali bapak ya. Abuka, summa abuka gitu. Yaitu hadisnya. Berarti 3 banding 1. Ini luar biasanya. Jadi enggak harus 22 Desember gitu loh. Mencintai ibu lebih harus kita perhatikan daripada yang mencintai seorang bapak. 3 kali ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan Allah tuh lebih tahu bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda kelebihannya dalam memberikan cinta kasih. Yang sudah nikah pasti paham, ayah juga cinta sama anak itu, cuma berbeda cara mengekspresikannya. Ibu mengekspresikannya juga berbeda, lebih 3 kali lebih bagus daripada ayah untuk menunjukkan kasih saya. Ini bukan berarti kita nggak boleh sama ibu, nggak boleh melawan sama ayah, nggak apa-apa itu, nggak boleh juga. Allah menciptakan perempuan, laki-laki, makanya dari dulu saya nggak setuju gerakan kesetaraan gender, nggak setuju. Saya lebih setuju keserasian gender gitu. Kenapa? Karena Allah memberikan tugas sesuai dengan kelebihan yang diberikan masing-masing. Perempuan diberikan Allah rasa sayang, rasa cinta. Laki-laki juga punya, tapi tidak sebesar perempuan. Punya kesabaran. Kenapa ibu? Ya, kenapa ibu? Karena ibu itu betul-betul nyawa hidupnya itu demi anaknya gitu loh. Makanya kalau kita lihat cerita orang, kalau misalnya orang tua kita di Sumatera gitu ya, atau di Sulawesi, kita merantau di Jogja kuliah, itu ada berita sedih saja, ibu tuh sudah sedih gitu. Terjadi di Jogja gempa 6,5, meninggal 200 orang gitu loh. Ibu tuh gak bisa makan loh itu. Gimana anak saya di Jogja ya gitu loh. Kalau ayah udah makan dari tadi deh. Santai aja bu. Ntar kalau juga meninggal mayatnya dikirim pulang. Ayah sejati itu. Tapi kalau ibu, oh langsung dia gak bisa makan, gak bisa tidur. Sebelum dapat berita dari kita. Dulu kasus 2006 gempa ya, itu kan komunikasi putus sampai maghrib gitu loh. Ibu yang namanya ibu tuh gelisahnya luar biasa. Bapak santai aja kali ya, gelisah juga tapi sempat aja ngerokok gitu loh. Sempat makan juga dia gitu loh. Gimana anaknya kita ya? Santai bu, nanti juga nelfon dia gitu loh. Ini salah satu besarnya kasih sayang ibu kepada seorang anak. Sebelum dia makan di kampung, sebelum nasi masuk mulutnya, itu ibu tuh sudah berpikir, anak saya makan apa di Jogja ya itu. Padahal di sini anaknya makan Kentucky gitu. Ibu tuh cuma singkong rebus gitu. Tapi tetap seorang ibu tuh beda dengan mengekspresikan kesayangan kepada bapaknya. Makanya Rasulullah tuh enggak sembarangan ya, seorang nabi ya dijaga oleh Allah, ummuka ummuka wa ummuka. Saya pernah berpikir begini. Saya tidak curiga sama Rasulullah ya, sebab Rasulullah itu adalah seorang manusia sempurna pilihan. Kenapa Allah tidak membiarkan orang tua Rasulullah berada di samping beliau sampai Rasulullah dewasa? Ayah beliau dipanggil Abdullah sebelum beliau lahir. Aminah setelah 6 tahun Rasulullah usianya, Aminah dipanggil Allah. Kenapa Allah tidak mau meninggalkan kita contoh uswatun hasanah bagaimana seorang anak memperlakukan orang tua? Kalau seandainya Rasulullah bisa memiliki orang tua sampai dewasa, mungkin kita bisa belajar ya bagaimana cara Rasulullah memperlakukan kedua orang tuanya. Kenapa Allah tidak mau begitu? Satu mungkin, ini mungkin aja ya, ya namanya kita belajar ya. Satu, Allah gak ingin Rasulullah itu dididik oleh ibu bapaknya. Allah ingin mendidik langsung Rasulullah dengan cara Allah sendiri. Satu, yang kedua, mungkin saya mengatakan bahwa Rasulullah nanti kalau orang tuanya hidup akan melakukan kesalahan, tidak, sebab para nabi itu beda dengan kita. Nabi itu kalau melakukan kesalahan itu langsung ditegur oleh malaikat sebelum kesalahan itu terjadi. Kalaupun terjadi langsung dimaafkan Allah, itu maksumnya para nabi ya. Jadi maksum itu nggak mungkin salah, nggak mungkin orang salah mengartikan maksum bagi saya itu. Para nabi ketika melakukan kesalahan akan melakukan dosa besar, itu dilarang oleh malaikat. Beda dengan kita, kita gak ada yang negor gitu loh. Berapa kali kita ulang ya, kita Nabi Yusuf itu loh. Ketika Yusuf dengan Zulaikha, Yusuf juga pengen sebenarnya. Zulaikha apalagi, bukan Nabi itu, tambah pengen Zulaikha gitu loh. Hammat bihi wa hamma biha, dua-duanya sama senang. Falaula burhanu mi rabbihi, kalau tidak ada turunlah burhan dari Allah, terjadi perbuatan itu. Ada 4 riwayat yang saya temukan dalam tafsir. Pertama, burung. Seekor burung hinggap di pundak Nabi Yusuf. Yusuf, kalau kau lakukan perbuatan itu, nabimu saya cabut. Maksudnya nabimu tercabut, SK nabimu hilang gitu ya. Kata yang kedua, bayangan orang tuanya muncul, Nabi Yakub, ses gitu ya. Yang ketiga, hatinya berbicara. Coba Yusuf dididik dari kecil oleh Nabi Yakub ya. Yang keempat, ini yang mungkin yang bisa saya terima ya. Jibril turun sama waktu itu. Yusuf mundur, dilarang parkir gitu. Itu bukan istrimu. Itu diperingatkan oleh Allah. Mungkin ini maksudnya, kalau Rasulullah menghadapi orang tuanya sampai dewasa akan melakukan kesalahan, mungkin enggak juga gitu. Tapi mungkin ya, namanya manusia, manusia biasa itu kan bisa juga berbuat khilaf ya, walaupun para nabi, tapi nabi langsung diampuni oleh Allah ya. Itu mungkin tidak ditunjukkan contoh. Makanya kita hanya berdasarkan hadis-hadis saja ya. Ummuka, ummuka, ummuka, summa abuka. Dari hadis itu kita simpulkan akhlak kita kepada orang tua. Ini ada cerita panjang sebenarnya ini, tapi kalau saya ceritakan panjang ini. Akhlak kepada orang tua. Pertama, birrul walidain. Dalam hadis dijelaskan afdalul a'mal indallah, amal yang paling afdal di sisi Allah ada tiga. Pertama, afsholatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Kenapa Rasulullah bilang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, bukan membalas jasa orang tua? Kenapa? Karena membalas jasa itu gak mungkin, gak terbalas jasa orang tua. Kita lakukan apapun, kita hanya disuruh berbuat baik dalam standar-standar sebagai seorang anak kepada orang tua. Kita gak mungkin melakukan sesuatu yang pernah dilakukan orang tua kepada kita. Apa contohnya? Nun sewu ya, ini agak jorki ya, jorok dikit gitu. Saya, anak saya kecil ya, yang berumur kecil itu, yang baru 3 bulan itu kemarin flu. Kasihan anak kecil flu itu ya. Itu kata ibu saya, neneknya, kak sedot aja gitu loh. Saya sedot kak. Ingus ya, makanya jorki itu ya. Ingus anak saya itu dari hidungnya saya sedot, karena dia belum bisa mengeluarkan tuh. Saya sedot. Ya, biasa kan, asin biasa aja gitu loh. Lalu saya cuci mulut gitu loh. Dulu ibu saya cerita, waktu saya kecil juga begitu, disedot. Kalau saya ingus masih kecil tuh disedot, karena belum bisa ngeluarin tuh. Pertanyaannya sekarang, bisa gak kita melakukan begitu kepada orang tua kita sebagai balas jasa? Gak bisa tuh. Siapa berani melakukan itu sekarang saya tanya? Jangankan itu yang agak berat ya. Masalah pipis aja lah. Dulu ketika kita pipis waktu kecil di kasur, ibu kita seneng malah, oh, pipis ya gitu lah. Sekarang coba kalau ibu kita tua pipis di kasur, senang gak kita? Oh ibu pipis bagus ya gitu lah. Pernah gak orang begitu? Dulu ke kita masih kecil ya, kita misalnya ya, BAB di tempat tidur, ibu kita malah senang. Hore BAB gitu. Gak apa-apa nah gitu. Sekarang orang tua kita begitu, bisa gak kita senang? Ayah kita sudah tua pikun, BAB di kasur gitu loh. Wah hebat bapak BAB di kasur gitu loh. Gak bisa ya. Memang membalas jasa itu gak bisa. Tapi kita disuruhnya birrul walidain. Bir itu berbuat baik kepada orang tua dengan standar-standar tertentu ya. Yang kedua, kali ini kita bicara hari ibu, tapi gak, bukan hari ibu 22 Desember. Setiap hari, gak harus hari dua. Menyenangkan hatinya dengan tutur kata yang lembut. Tidak boleh kita suara lebih keras daripada orang tua. Nah, ini yang sulitnya. Ini sebenarnya untuk saya, sebab saya hidup dengan kedua orang tua saya di Jogja. Dia datang merantau dari Sumatera, hidup di sana dengan udah 4 tahun. Dan ini ujian terberat. Memang sama orang tua itu kayak apa ya? Ya namanya anak ya. Dunia kita beda. Dunia kita sudah jadi ayah, tapi di mata ibu kita tuh tetap anak terus loh. Yang harus dinasehatin, harus diinin, harus diituin. Itulah namanya ibu. Ya. Dunianya beda, apalagi ibu saya kan orang kampung ya sama ayah saya itu. Dunia kan sudah berbeda. Dia dulu gak kenal laptop gitu loh. Gak kenal HP gitu loh. Nah dipikirnya laptop ini apaan gitu loh. Jadi saya kalau ngecas laptop ini, baterainya habis loh nih. Karena setiap dicas itu selalu dicabut sama ayah saya. Ayah saya kan tentara ya, jadi lebih safety loh. Kerjanya di rumah itu cuma nyambukin colokan terus tiap hari. Masuk kamar ini ada colokan nyangkut, dicabut. Masuk, cabut. Ini pun karena dicabut. Udah capek-capek saya nyolokin tuh. Satu jam kemudian, loh kok dicabut gitu loh. Sebab menurut ayah saya, ini kalau gak dipakai gak boleh disetrumin gitu loh. Karena dunia dia dulu begitu. Habis dipakai TV, cabut. Setrika dicabut. Dipikirnya ini sama dengan setrikaan gitu loh. Gak dicas baterainya gitu. Itu ujian ya. Saya sudah jelaskan berkali-kali, ini jangan dicabut. Ini laptop ngecas baterai, dia enggak paham gitu loh. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya kadang-kadang kesel juga sih ya. Ya saya kalau sudah begitu ya udah, saya biasanya keluar. Sambil motor saya kabur gitu. Muter-muter yang ngilangin emosi gitu. Soalnya kalau diikuti nanti kata-katanya takut kasar keluar tuh. Karena dunia kita berbeda. Carilah cara-caranya gitu. Untung saya diberikan, alhamdulillah ya, diberikan istri yang sangat luar biasa. Istri itu sangat menghormati orang tua saya. Saya banyak belajar dari istri saya. Pokoknya kalau udah sulit ngomong, istri saya aja saya utus itu. Hebat juga nih orang Jawa nih itu. Bukan promosi ya. Yang ketiga, mengurus nafkahnya sebatas kemampuan. Apalagi kalau kita sudah bekerja, berbagilah dengan orang tua. Ini ya, istri saya tuh hebatnya di sini loh. Dia malah yang ngingetin saya untuk memberikan sesuatu kepada orang tua saya. Kalau ceritanya di kampung, oh lain. Saya tuh banyak sekali apa tumpukan cerita itu. Seorang istri itu gak bisa baik dengan mertua itu. Kayak Tom and Jerry bener itu. Tom and Jerry jilid 1, 2, 3, 4. Ribut terus. Istri saya tuh luar biasa. Gak pernah ribut. Padahal ibu saya tuh hobinya ribut kan. Kalau tulis hobi satu ribut, itu ribut. Yang kedua berantem, hobinya itu. Tapi sama istri saya itu enggak lah. Istri saya banyak ngalah ya. Luar biasa istri saya itu. Mengurus nafkahnya sebatas kemampuan. Kalau misalnya kita sudah punya kerja rezeki, misalnya ibu kita sakit, kita yang ngobatin. Sakit bu, ayo berobat. Ketika nanti nebus obat, kalau bisa kita yang bayar. Walaupun ibu-ibu ada uang, sebab nusewe masalah uang kan sensitif ya. Ibu tuh nggak butuh kita dikasih uang, nggak butuh sebenarnya. Tapi ketika dikasih tuh seneng gitu ya, yang namanya uang ya. Siapa sih nggak seneng gitu ya? Tuyul aja doyan gitu lah. Tapi ini masalahnya beda. Ketika nebus obat, usahakan kita yang nebus. Setelah ibu berobat ke apotek gitu ya. Berapa bu? Saya aja yang bayar gitu. Itu seneng banget loh ibu itu. Walaupun cuma berapa puluh ribu ya. Jangan ketika nebus obat, kita pura-pura gak lihat. Lihat-lihat yang lain, siul-siul. Pura-pura kita biarin ibu bayar. Terus kita tanya malah, bu ada kembaliannya gak? Gitu. Bukannya bayarin malah nanya kembalian. Mengurus nafkahnya sebatas kemampuan. Keempat, taat dan hormat. Taat dalam artian tidak maksiat kepada Allah ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kalau hanya melawan perintah Allah. Tadi saya ditanya oleh jemaah sore, pengajian sore tadi sebelum kesini, untuk seorang istri itu lebih taat kepada suami atau orang tua? Saya jawab dengan hadis. Dulu saya ceritakan hadis seorang perempuan punya suami berangkat perang. Kamu gak boleh keluar rumah tanpa izin saya gitu. Kebetulan ibunya sakit. Datanglah utusan. Nak, ibu kamu sakit. Tolong dijenguk. Kata si anak, saya tidak boleh keluar rumah oleh suami saya. Kecuali darurat mungkinnya gempa, kebakaran gitu ya. Masa masih tetap dalam rumah kan gak mungkin. Gitu. Terus, ibunya meninggal. Datang lagi utusan. Ibumu sudah meninggal. Tolong ditilii apa-apa sakitannya, takziah. Saya nggak boleh keluar tanpa izin dari suami saya itu. Sampai ibunya mau dimakamkan nggak mau juga dia datang karena nggak boleh oleh suaminya. Berceritalah utusan ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tahu nggak kau kata Rasulullah? Ibu tadi sudah diampuni seluruh dosanya karena dia mempunyai seorang anak perempuan yang solehah. Ya. Kalau bolehlah sujud kepada manusia, la amartu, saya akan menyuruh. Kita baca dalam Al-Qur'an ya, seluruh perempuan antas judali zaujiha, sujud kepada suaminya selama berbeda, tapi kalau bisa disatukan bagus ya. Ini untuk para istri ya. Suami surganya istri itu ada di suami ya, tapi surganya anak ada daripada ibunya yang laki-laki ya. Jadi kalau bisa ibu tuh di nomor satu kan ya bagi seorang anak laki-laki ya. Dulu saya pernah ceritakan di Jepang itu ada sebuah kebudayaan. Kalau ibunya sudah tua, itu mereka ungsikan ke atas bukit. Kalau kita ini mungkin cangkringan gitu ya. dibikin kampung apa di sana, kampung orang tua gitu loh. Kayak ngasih makan singa saya lihat ya. Diantarin ke sana itu. Jadi ada seorang laki-laki Jepang itu nggendong ibunya untuk nganterin ke atas itu loh. Mau diasingkan gitu ya, sampai mati. Mau dijenguk-jenguk lagi tuh. Nah, di tengah jalan ibunya gendong itu ya, ibunya selalu mematahkan ranting itu lah. Tek tek tek ya. Mungkin ibunya pernah ikut pramuka dulu waktu kecil ya. Tek tek tek itu. Ditanya sama si anak, "Bu, kenapa dipatahin?" Gitu. Kata si ibu, "Nanti setelah ibu sampai di puncak gunung, kamu pulang. Ibu takut kamu tersesat, nak." Gitu. Makanya ibu kasih tanda gitu. Begitu kasih sayang seorang ibu ya, udah mau diungsikan masih aja mikirin anaknya gitu. Luar biasa seorang ibu itu. Akhirnya anak tuh nangis, enggak jadi nganterin ibunya ke atas. Itu di Jepang ceritanya. Ya, taat dan hormat kepada orang tua ya. Kelima, membantunya dalam masalah agama. Ya, sekali-sekali nanti kalau kita pulang, belikanlah misalnya ibu kita tuh mukena ya, yang baru. Bu, ini mukena baru. Enggak mahal loh mukena itu, murah kok. Kalau kainnya kasar 60 ribu bisa. Waktu pakainya gerah itu. Yang agak bagus tuh ya 200-an ada lah ya. Sekali ya, membantunya dalam masalah agama. Atau sajadah belikan ibu gitu. Atau ayah peci gitu ya. Membantunya dalam masalah agama. 6, mendoakan untuk ampunan. Jangan lupa kita selalu berdoa untuk orang tua kita ya, tiap hari. Sebab mereka juga berdoa kepada kita tiap hari. 7, memuliakan keduanya dalam pergaulan sehari-hari. Artinya, dalam memperlakukan orang tua kita, kalau bisa kita memuliakan. Jangan sampai kita melakukan perintah, memberikan perintah, seolah-olah walaupun ibu itu dalam tanda kutip ya, numpang hidup sama kita, tapi bukan berarti kita harus melakukan seenaknya kepada orang tua kita. Biasanya seorang anak tuh nanti ribut sama ibunya, biasanya sih ya kalau nanti mau nikah ya. Apalagi jodoh dari kita itu, wah tuh ribut itu. Sebab ibu itu tidak ingin kehilangan kita sampai kapanpun. Makanya kalau bisa jodoh tuh dari dia itu. Dan tugas kita yakinkan kalau istri kita ini tidak seperti itu harus kita yakinkan sama ibu. Saya tidak akan meninggalkan ibu. Kami enggak kemana-mana kok bu gitu. Kenapa? Ya, istri saya lumpuh ya itu. Ya ini salah satu contoh ya. Sebab bagi ibu kita anak-anak terus ya. Akan harus diapain. 8, kalau berlainan tempat tinggal, seringlah berkunjung. Kalau dekat ya, kalau jauh kan susah. Masa orang tua kita di Aceh, kita di Jakarta itu. Ya sekali lah. Misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Tapi kalau masih bisa tiap hari, usahakan tiap hari berkunjung aja itu. Kalau bahasa DPR-nya setor muka ya. Enggak apa-apa sama orang tua, enggak apa-apa begitu. Bu, apa kabar? Sehat gitu ya. Ini kalau berlain tempat tinggal seringlah berkunjung. Ya kalau bisa sih ngajak istri, ngajak anak, seneng banget orang tua itu. Ya kita sudah jadi orang tua ya. 9, tunjukkan rasa terima kasih. Tunjukkan rasa terima kasih. Artinya ya sesekali kita memuji ibu kita gitu ya. Terima kasih Bu. Dulu waktu kecil saya enggak dicekek gitu. Kalau cekek kan mati enggak sampai sekarang usia kita ya. Itu saya sayangnya ibu ya. Saya pernah cerita dulu ya. Ini cerita ibu saya benar apa enggak saya enggak tahu, tapi insyaallah benar yang saya ceritakan dulu ya. Itu besarnya kasih saya seorang ibu. Misalnya ayah ibu lagi makan gitu, lagi makan siang gitu ya. Terus kita kan waktu kecil kan sering BAB ya. Bu, ee gitu ya. Itu siapa yang berhenti makan? Pasti ibu. Kalau bapak dia makan terus. Terus katanya. Padahal bapak dulu kecil begitu juga itu. Terus. Padahal baru sekali sehari itu. Ganggu makan aja. Kalau ibu enggak, itu bedanya ibu ya. Umuka-umuka itu di situ 3 kali ya. Ayah tuh ya. Kalau ibu tuh langsung dia berhenti makan. Ditemenin kita di kamar mandi. Enggak ditinggal lagi, ditemenin. Kalau bapak ditinggal gitu aja takut gitu. Tinggal doang gitu. Lelaki sejati. Terus ditemenin. Setelah selesai, ini cerita ibu saya, itu dicebokin gitu. Dengan kasih sayang. Kadang-kadang sih katanya pakai tangan kiri ya. Karena pakai tangan kanan kalau terpaksa gitu. Dan setelah selesai cebok, biasanya ibu tuh nyuci tangan sekedarnya gitu loh. Dan masih ada sisa-sisa kotor kita di sela-sela kukunya itu loh. Dan ibu makan lagi sebabnya. Termakan loh kotor kita sama ibu. Itu besarnya kasih sayang ibu loh. Gak pernah ibu tuh nyebokin kita pakai kaki tuh. Eh nungging gitu. Kalau ayah nyebokin kita, nyebokin juga. Tapi mukul pantat dulu. Terus dicebokin juga gitu loh. Kalau ibu tuh kasih sayang ya. Umuka wa abuka. Makanya jangan sampai durhaka sama ibu, sama bapak juga gak boleh gitu ya. Tunjukkan rasa terima kasih. Walaupun kita tidak bisa membalas ya dengan perbuatan yang sama setelah hari tua, ya seenggak-enggaknya itu adalah birur walidain, perbuat baik aja lah yang bisa kita baik. Biarkan mereka dengan dunia mereka, jangan diganggu. Bapak saya itu kan meriksa pintu deh tiap sebentar. Kadang-kadang lomba-lomba nih, saya buka dia nutup, saya buka dia nutup gitu. Biarlah dunianya begitu mau diapain. Karena terlalu takut dengan maling. Enggak mungkin lah maling masuk rumah kita, rumah begini siapa yang mau masuk, saya bilang. Maling masuk malah kasihan, enggak ada yang diambil gitu. Enggak bakalan gitu. Kecuali malingnya goblok masuk rumah saya gitu. Ngapain asal gitu. Tapi itulah lomba terus, saya buka, gerah, saya nutup, buka, tutup, itu aja kerja tiap. Ya biarlah mereka dengan dunia mereka ya. Jangan kita apa. Ke-10, berusaha kalau mereka tidak sedih dan kecewa. Semampu kita ya. Berusaha mereka tidak sedih dan kecewa. Ya dengan kelakuan kita lah tentunya ya. Kecuali tidak di luar kemampuan kita. Misalnya kita gak lulus UN gitu ya. Orang tua kita kan sedih, tapi memang bukan keinginan kita sih mau diapain gitu. Atau kita bercerai dengan istri kita. Orang tua tuh sedih banget gitu. Tapi memang kondisinya begitu mau diapain. Yang maksudnya di sini adalah berusaha agar mereka tidak sedih dan kecewa itu, jangan pernah membuat mereka sedih, sakit hati dengan kelakuan kita itu. Membentak ya. Makanya saya itu, ini sebenarnya untuk saya loh ya. Jangan sampailah ya, kadang-kadang ada juga sih gedeg-gedegnya ada juga sama orang tua itu ya. Marah-marahnya dikit tuh ada itu. Tapi jangan sampailah, makanya pakai aja lah rumus saya itu. Kalau udah marah udah ambil motor keluar itu, muter-muter kemana itu. Mulai dapat untung nanti dong, ketemu dompet kan lumayan. Pada di rumah itu. Nah begitu pulang tuh udah reda biasanya itu. Udah reda biasanya. Karena orang tua udah tidur. Di rumah kita udah tidur gitu. 11, membela dan menjaga kehormatan. Yang menjaga kehormatan orang tua tuh, kalau saya membayangkan begini, kalau misalnya orang tua tidak diganggu, bela lah itu. Diapain sama orang gitu. Kita bela lah kehormatan orang tua kita, jangan kita diam aja gitu. Kalau saya membayangkan memang, kalau ini bayangan saya aja ya, diganggu sama pemuda-pemuda nakal, gitu. Oh saya belain, mungkin nyawa pun gak dihitung sama saya gitu ya. Dalam konteks seperti itu gitu. 12, ikhlas dan jujur kepada keduanya. Ikhlas di sini maksudnya bukan untuk membalas orang tua, tapi mencari ridha Allah. Kita melakukan mencari ridha Allah. Jujur dalam artian, ini saya pernah mengatakan kepada mahasiswa ya, kalau kita merantau jangan terlalu manja sama orang tua. Sakit dikit aja ngeluh itu gak usah. Kalau perlu bohong dikit juga gak apa-apa ya. Kita lagi demam, demam dikit maksudnya kehujanan gitu ya. Ini orang kota nih, kehujanan aja masuk angin gitu. Masuk angin, demam gitu. Ibu nelfon, gimana nak, sehat? Sehat bu, alhamdulillah. Bohong dah, tapi gak apa-apa. Sakit dikit, kalau cuali sakitnya parah misalnya. Kenapa nak? Ginjal hilang bu gitu. Kok bisa hilang tuh? Tahu parkiran gitu. Kalau itu cerita gak apa-apa. Tapi kalau sakit-sakit dikit, flu, demam, kena silet dikit. Gak usah. Sebab ibu itu, kalau udah sakit begitu tuh, khawatirnya luar biasa loh. Kalau ayah ngomong apa? Ayah aja kita kehilang ginjal dia gak sedih. Cari aja sampai dapat gitu. Tapi kalau ibu ya, gimana nak sehat? Sehat bu, alhamdulillah. Kok suaranya beda kayak sakit? Enggak, ini sinyal HP ini rusak gitu aja, gak apa-apa itu. Menyembunyikan seperti itu bagi saya gak biasa. Biasalah itu. Walaupun bukan maksud kita tidak jujur kepada orang tua ya. Ya, itu akhlak kita kepada orang tua. Marilah kita jawab dengan jujur pertanyaan. Ini tulisan di sini ya. Ini khotbah saya itu Idul Adha, Idul Fitri apa lupa sih? Idul Fitri kan. Kapan terakhir kali kita menghubungi mereka? Kalau saya mah dekat di rumah tuh. Kapan terakhir kali kita mendoakan mereka setulus hati? Kapan terakhir sekali kita peduli terhadap masalah mereka? Kapan terakhir kali kita bersenda gurau dengan mereka? Saya juga mungkin jarang ya bersenda gurau itu loh. Bersenda gurau itu bercanda ya. Ada yang diketawa sama-sama itu loh. Kadang-kadang kita kan malas juga itu loh. Kapan terakhir kali mereka bercerita lalu kita mendengarkan dengan tekun, dan mereka seolah tidak mau mengakhiri cerita karena senang dengan kita mendengarkan dengan serius gitu. Walaupun ceritanya udah tahu kita tuh. Ibu dulu zaman Jepang gitu. Wah, kayaknya udah pernah diceritain 10 kali gitu. Pura-pura enggak tahu aja lah. Oh iya, Bu, ibu hidup zaman Jepang gitu. Nah, ibu tuh kan semangat, ibu dulu dikejar-kejar Jepang loh gitu. Padahal kita sudah dengar cerita itu udah lama, enggak pura-pura enggak tahu aja lah. Ya. Oh iya, Bu. Wah, enak ceritanya, Bu. Gimana gitu loh kita ceritain tuh. Ibunya mungkin lupa kalau kita udah tahu. Nah, misalnya seperti itu ya. Senang. Misalnya, ya ibu saya itu sampai sekarang masih cerita juga yang sampai sekarang istri saya itu kalau dengan cerita itu saling pandang beda sama istri saya itu. Di belakang ibu saya tentunya. Soalnya ceritanya udah sering diceritain gitu. Udah lebih daripada 10 kali. Tapi saya sama istri saya sering senyum-senyum aja itu. Sambil kedip-kedipin mata berdua itu. Dengerin aja. Padahal ceritanya sudah berulang kali gitu. Ya enggak apa-apa, biarin aja dengan cerita ya. Mari kita renungi hadis Rasulullah terakhir dari Abu Hurairah. Sungguh rugi seorang anak yang masih memiliki orang tua tapi tidak mengantarkannya ke surga. Sungguh rugi seorang anak yang masih memiliki orang tua tapi tidak mengantarkannya ke surga. Jadi ujian untuk kita ya, sebab berbuat baik kepada orang tua itu ya suatu kewajiban ya, birrul walidain. Ya. Terakhir ini ada cerita nih ya. Saya bacakan ya cepat menjelang waktu Isya 5 menit lagi. Renungan ya. Suatu ketika hiduplah sebatang pohon mangga dan seorang anak laki-laki yang senang bermain di bawah pohon mangga itu. Anak kecil itu senang manjat, makan buah, tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Udah. Kita akhir dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu kumandang azan. Anak kecil itu adalah kita. Dulu waktu kecil kita senang main-main dengan ayah ibu. Ketika kita tumbuh besar, kita meninggalkan mereka dan hanya datang ketika kita memerlukan sesuatu atau dalam kesulitan. Tak peduli apapun, orang tua kita akan selalu ada di sana untuk memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk membuat kita bahagia. Anda mungkin berpikir anak laki-laki itu mungkin bertindak kasar pada pohon tersebut ya. Tapi begitulah cara kita memperlakukan orang tua kita itu. Kecuali orang beriman ya. Ya, ini sekarang menyambung cerita tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jelaskan perbedaan kedudukan Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Dzar, Abdullah bin Umar dan sahabat lainnya dengan Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain hadis periwayatan. Yang disebutkan di atas ya, Abu Hurairah termasuk sahabat Rasulullah. Jadi kalau Muslim, Tirmizi dan lain-lain itu atba'ut tabi'in. Sahabat itu derajatnya lebih tinggi. Kata Rasulullah, kalian menyumbang satu gunung emas itu tidak sama dengan satu zarroh sumbangan para sahabat Nabi. Syarat menjadi sahabat itu gampang. Orang yang bertemu dengan Rasulullah walaupun hanya sekali, habis itu tidak bertemu lagi, itu jadi sahabat. Tapi untuk menjadi tabi'in, tabi'in itu setelah zaman Rasulullah, zaman sahabat ya, itu enggak bisa begitu. Harus bergaul dulu beberapa tahun untuk menjadi tabi'in. Harus berguru dulu dengan sahabat. Apalagi atba'ut tabi'in gitu loh. Jadi disebutkan Bukhari, Muslim itu semuanya atba'ut tabi'in. Bukan tabi'in lagi nih. Tapi kalau Ibnu Malik, Abu Dzar, Malik, Syafi'i, Hanafi itu semuanya tabi'in gitu loh. Jadi derajatnya lebih tinggi sahabat Nabi. Makanya jangan pernah kita merendahkan sahabat Nabi, apalagi menghina. Ini orang Syiah nih keterlaluan nih kadang-kadang. Syiah itu demi memuliakan keluarga Rasulullah sampai menghina sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar ya nun sewu. Bagi orang Syiah itu kata guru saya dulu ya, sampai-sampai orang Syiah itu menggambar-gambar binatang nanti dikasih nama Abu Bakar gitu. Karena mereka marah sama Abu Bakar Umar yang dituduh merampas khalifah dari Ali. Kita juga cinta keluarga Rasulullah, tapi jangan begitu-begitu, saya bilang. Menghina sahabat Rasulullah itu hati-hati, itu sahabat Rasulullah sejati gitu. Nah, kalau Bukhari, Muslim, Tirmizi itu adalah pengumpul hadis dibukukan gitu ya. Ya, mereka dapat pahala dengan mengumpul hadis. Tapi tinggi mana? Jadi kata-kata atau Ilah Sakandari, setinggi-tingginya derajat tabi'in itu baru awal derajat sahabat loh. Oh ya. Setinggi-tingginya derajat tabi'in itu awal derajat sahabat. Sahabat tuh mulia sekali. Setinggi-tingginya derajat sahabat itu awal derajat kenabian. Nabi itu lebih tinggi lagi derajatnya gitu loh ya. Jadi yang ditarik Abu Hurairah, Anas bin Malik itu periwayat kedua hadis terbanyak, baru nanti Siti Aisyah, Abu Dzar, Abdullah bin Umar itu sahabat lainnya. Kalau dibandingkan dengan Imam Bukhari Muslim ya jelas lebih mulia mereka ya, mereka bersama Rasulullah. Tapi Bukhari Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Baihaqi, Abu Daud semuanya pengumpul hadis dan dibukukan gitu ya. Dan mereka juga mendapatkan pahala yang banyak dari perbuatan seperti itu. Tapi kalau dihitung-hitung kata Rasulullah, kalian nyumbang satu gunung emas tidak sama dengan satu perak yang disumbang oleh sahabat Rasulullah waktu sama Rasulullah itu. Bagaimana hukumnya belajar bela diri dalam Islam? Apakah Islam menganjurkan? Saya rasa kata Rasulullah, ajarkan anakmu tiga hal. Pertama, berkuda. Naik kuda ya. Kalau sekarang kan gak ada kuda ya, berarti naik mobil sama naik motor ya. Kalau sekarang metik lagi. Metik gak usah belajar, suruh aja lari gitu. Paling kalau udah mentok jatuh. Yang kedua, berenang. Ini hadis Rasulullah ya. Berarti olahraga itu boleh, bela diri itu boleh. Sebab berenang itu kan perlu nanti kalau tsunami tuh. Tsunami masa bisa berenang. Atau lahar dingin, oh, lumayan tuh. Yang ketiga, memanah. Berarti membela diri dengan senjata. Kalau sekarang bisa gak kita artikan pistol ya? Bisa ya. Tapi negara kita kan gak boleh pakai pistol ya. Berarti ini aja deh, ketapel. Ajarin anakmu ketapel itu. Jadi inti dari Rasulullah tadi adalah itu bela diri, kemahiran dan bela diri. Jadi bagi saya, tapi hati-hati nanti bela dirinya jangan sampai menyerempet-nyerempet syirik ya. Pakai tenaga dalam nanti lain itu, apalagi pakai jin-jin itu enggak usah lah. Itu berat lagi nanti hukumnya. Bela diri biasa aja lah. Saya rencana masukin anak saya bela diri nanti apa ya? Kempu apa itu? Ya, kalau kita sih pernah berada di tapak suci gitu ya. Ya, serasa tidak apa-apa. Selama tidak apa, sebab dalam Islam seluruh hal yang baru itu tidak ditolak kecuali bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Enggak apa-apa kok. Renang ya diajarin aja renang, enggak apa-apa untuk kesehatan ya. Bela diri boleh, enggak apa-apa. Tapi lihat dulu bela dirinya jangan yang macam-macam nanti ya. Benarkah setiap doa ibu untuk anaknya dikabulkan oleh Allah? Ya, setiap doa ibu untuk anaknya itu tidak ada hijab antara seorang ibu dengan Allah tentang anaknya gitu loh. Makanya kadang-kadang kita begini itu karena doa orang tua gitu. Berterima kasihlah kepada orang tua sudah didoakan ya. Gak ada orang tua tuh doain jelek kecuali orang tuanya marah banget kali ya. Semoga kau diterkam harimau gitu. Oh, ada juga kali. Insyaallah. Kalau kutukan orang tua ya, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Durhaka bagaimana yang dimaksud? Apakah menyakiti hatinya, membuatnya sedih, termasuk membuatnya menangis, disebut durhaka? Ya, bagaimana cara tobatnya? Dalam kitab Kabair ya, kumpulan dosa besar, itu dimaksud di sana durhaka kepada orang tua itu adalah sebagaimana disebutkan saat ini, perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan kepada orang tua itu dianggap durhaka. Kalau dalam Quran yang paling ringan mengeluarkan kata-kata ah gitu ya. Kalau ih gimana sama aja, itu kan beda huruf doang. Ah cis, kalau cus gimana? Cis. Ya sama aja. Ini cuma beda huruf. Cuma nak bantu ibu dong ke pasar. Ah ibu ya saya terus gitu loh. Yang lain dong nganterin ke pasar gitu, saya seperti itu ya. Ya itu pokoknya sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu bagaimana cara tobatnya? Ya minta maaf kepada orang tua dan jangan diulangi lagi. Terus minta maaf kepada Allah. Ya, menyakiti hatinya, misalnya gini ya, tapi jangan dicontoh loh. Ibu kita mungkin gak bisa membelikan apa-apa gitu ya. Bu pengen ini, gak bisa. Ibu sih ngelahirin aja bisa itu, melihara gak bisa. Kadang-kadang kan sakit hati ibu digituin. Ibu tuh ngelahirin aja mau gitu. Habis itu gak tanggung jawab, tuh kasar banget itu. Untung gak gue cekek lu dulu waktu kecil. Waktu kecil tuh ya Allah, kita kan lebih sering bikin kesel ibu, nangis tengah malam bangun gitu. Siang tidur ya, kan cerita kayak gitu, siang tidur aja deh. Tengah malam dia bangun gitu, kita kecil dulu ya. Coba kalau ibu kita kesel, cekek kita. Makanya anak yang dibesarkan ibu sendiri beda dengan dibesarkan ayah ya. Makanya sinergi bagus, ayah ibu tuh bagus. Tapi yang dibesarkan ibu tuh biasanya bagus. Kalau ayahnya mendidik dari kecil sampai dewasa, gak patah-patah aja udah syukur itu. Ya walaupun berhasil juga ya. Sebab laki-laki tuh memang ini ya, beda dengan perempuan, emosionalnya cepat gitu. Sekali ngomong gak didengerin, aduh emosi aja itu. Kalau ibu kan sabar itu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan durhaka kepada ayah. Saya ingin bertanya, jika si ayah selalu menyakitin ibu, ini banyak pertanyaan saya terima begini ya. Sering banget saya dapat SMS begitulah. Ayah udah hilang saya. Pernah ayahnya tuh selingkuh. Ibunya nangis gitu loh. Anaknya SMS saya, gimana Ustaz? Saya memperlakukan ayah saya gitu loh. Dia sering menyakiti ibu saya. Ini sudah dua kali ketahuan selingkuh gitu loh. Ibu saya pengen cerai gitu loh. Ya saya kan, saya jawab dengan standar ya. Sebab dia lagi emosi kan gak enak. Bagaimana jika si ayah selalu menyakiti ibu dan anaknya, lalu si anak membenci si ayah, bagaimana hukumnya Ustaz? Begini ya, memang dengan orang tuanya agak unik, agak beda ya. Kita harus tetap menghormati orang tua ya, walaupun itu ayah jahat kepada kita. Cuma kita harus mengingatkan ya. Nasihat kepada orang tua tidak harus selalu kita. Misalnya ayah kita selalu nyakitin ibu kita gitu ya. Kalau kita menasihati, mungkin gak mempan. Ente tahu apa kata anak ayah itu, anak kecil gitu lah. Caranya begini, kita cari sambil berpikir, kita cari orang ketiga yang disegani sama si ayah, pasti ada kok. Ayah tuh walaupun preman tatonya penuh setemu badan, pasti ada yang dia takuti loh. Ya, coba hubungin dia, suruh memberikan nasihat gitu loh. Itu cara kita. Tetap kita harus memperlakukan ayah sebagai seorang ayah. Kita ladeni di rumah, kita siapin kopinya, walaupun sebenarnya kita enggak suka gitu loh. Karena dia sering nyakitin si ibu tuh. Ya. Lalu jika si ayah mempunyai istri lebih dari satu, berlaku tidak adil pada istri satunya yang dibiarkan hidup dalam kesusahan. Ini kayaknya curhat ini. Panjang banget. Gak apa-apa ya. Dalam kesusahan sedangkan anak dan istri yang lain hidup dalam kesenangan, salahkah si anak membenci si ayah? Wow, mantap nih pertanyaan. Ini kasus kehidupan sehari-hari ya. Bagi saya, tidak suka dengan kelakuan ayah yang tidak adil, monggo silahkan. Tapi tidak harus meninggalkan kewajiban kita terhadap orang tua. Kalau tidak suka bagus, oh ya nggak adil ya, punya istri baru. Ya makanya cerita begini tuh, kenapa saya bilang curhat? Ini banyak kasusnya ini. Kalau anaknya istri baru itu disekolahkan, dibelikan HP Nokia. Kalau anak ini cuma Nexian gitu. Kalau anaknya sana dibelikan motor Mio, kalau ini cuma jaling. Bukan merendahkan motor ya, ini contoh. Suzuki masih mending. Jaling udah gak ada lagi ya. Iya. Kalau anaknya sana dibelikan laptop Toshiba, kalau ini rakit sendiri aja. Ini alat-alatnya itu. Ya begitu ya. Nah, si anak kan gak suka, ini harus adil gitu. Kita bencilah dengan perbuatan adil ayah, tapi tetap kita hormati orangnya. Jadi benci sifatnya, tapi orangnya tetap kita hormati. Caranya tegur dengan cara kekanak-kanakan kita. Kalau tidak mempan, suruh orang lain, pihak ketiga yang disegani oleh ayah kita. Ya, memang makanya kalau poligami itu kalau gak bisa adil, gak usah poligami misalnya. Anak sana jadi sekolahin tinggi-tinggi, kau sem aja gitu. Kalau anak sana sekolahin sampai S2, S3. Kau S1 aja pilek, masa S2 aja. Ustaz, berbohong demi suatu kebaikan, yang pertama kepada orang tua, ya, untuk Rasul. Oh, contoh kasus, si anak meminta uang lebih dengan alasan untuk uang kuliah, akan tetapi dipergunakan untuk sedekah. Wah. Yang kedua, kepada teman, contoh kasus, berbohong, saya tadi masuk kelas karena teman meminta untuk TA, itu tanda tangan ya? Oh, titip absen. Sering. Yang pertama, berbohong yang ditolerir dalam Islam, kalau kepada orang lain, itu pertama, berbohong kepada musuh boleh. Ente punya pasukan berapa? 1 juta gitu bilang, padahal cuma 100 orang. Senjatanya canggih-canggih, padahal cuma ketapel. Biar musuh takut gak apa-apa. Yang kedua, menyelamatkan nyawa orang. Orang lagi dibunuh, kita selamatkan gitu. Yang ketiga, ya terhadap pasangan ya. Tapi kepada orang tua, ya, kalau bisa konteks seperti ini tergantung bagi saya. Ini gak bisa saya putuskan ya, boleh apa tidaknya. Misalnya begini, ada tetangga kita lagi sakit, membutuhkan biaya, dia orang miskin gitu loh. Kita gak punya uang. Kita tahu, nih nun sewu ya, mudah-mudahan bukan keluarganya ya. Kita tahu ayah kita tuh agak perhitungan, pelit gitu loh. Kita pengen bantu gitu loh. Akhirnya kita ngomong, ya bulan ini banyak pengeluaran gitu loh. Apa-apa naik gitu loh. Semua barang naik ya. Kecuali yang turun tuh kelapa gitu loh. Kalau gak turun gimana belinya gitu loh. Tambah dong uang bulanan gitu loh. Nah, kelebihnya itu kita gunakan untuk menolong tadi. Kalau saya sementara ya, saya jawab mungkin gak apa-apa lah ya. Kalau memang ayah, tapi kalau bisa jujur, ya ayah pengen masuk surga gak sih? Pengen dong, masa inti aja pengen gitu. Ini ada tetangga saya di Jogja, lagi kesusahan, ayah mau masuk surga gak? Nyumbang berapa, ayo? Mendingan begitu malah lebih bagus. Tapi kalau ayah kita orang, kan ada juga orang perhitungan tuh. Sedekah dicatat kayak madid musawaroh. Wah itu gak apa-apa dibohongin. Dicatat dan sedekah semua dicatat gitu lah. Ya saya rasa itu ya. Terus yang kedua, berbohong kepada teman. Ya kasus seperti ini menurut saya sih bohongnya kepada teman apa kepada dosen ini? Dosen gak mau saya dibohong nih gini. Berbohong saya tidak. Oh saya tidak masuk. Oh maksudnya gini, dia nitip absen. Tadi di absenin gak saya? Enggak ya, saya gak masuk. Padahal kita masuk gitu ya. Oh itu ya, ngerti saya. Ngerti bukan pengalaman, biasa lah anak-anak gini ya. Karena dia nitip tanda tangan kan soalnya gak boleh. Anggota DPR boleh. DPR boleh apaan yang penyakitnya tuh anggota DPR itu. Karena DPR tuh pekerjaan sampingan. Terus teman kita tanya, eh tadi di absenin gak saya? Enggak eh, kenapa sih gitu loh. Katanya teman akrab gitu loh. Ya saya juga gak masuk ya, padahal kita masuk gitu ya. Ya gimana ya, bohong yang tidak boleh itu kan menyembunyikan kejahatan ya. Ditanya jahat enggak tuh bohong gitu loh. Tapi konteks begini sebenarnya juga gak boleh. Seharusnya kita jujur aja. Pernah belajar asertif gak? Ada orang psikologi nggak di sini? Asertivitas pernah belajar? Asertif itu kita jujur aja apa adanya gitu. Nggak saya tanda tangan nih. Kenapa? Karena saya nggak enak bohong ya sama dosen, kan dosa gitu. Ah, nggak friend gitu. Biarin nggak friend juga nggak apa-apa. Saya nggak pakai friend, kok saya XL gitu. Ini salah satu. Kalau dalam hal ini mendingan kita jujur aja gitu. Enggak mau ah dosa gitu segala macam, daripada kita berbohong karena enggak enak sama teman ya. Jadi satu saat nanti saya bawakan apa ya, asertivitas itu. Asertivitas itu kita ekspresikan diri jujur ya, hak kita enggak dilanggar dan tidak berbohong gitu ya segala macam. Kalau kita pernah nitip absen sama teman, otomatis ketika dia nitip juga harus kita, berarti kita pernah nitip dong sama dia. Makanya dia nitip juga sama kita gitu. Kalau kita tidak pernah nitip sama orang, orang juga gak berani loh nitip sama kita. Ya, ente kan dulu nitipin sama saya. Sekarang saya dong gantian nitip, ini penting banget nih gitu loh. Nah kalau kita kan gak enak bohong tuh, ditantangin kata nih. Mendingan jawab iya aja, iya gitu loh. Tapi kan besok dia lihat, kok gak ada katanya. Dicoret kali gitu. Ya, terima kasih ya atas sesinya, kita salat isya dulu.